Bagaikan bejana di tangan penjuna, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut rencana dan kehendakmu, oh Tuhan, di hidupku. Aku pun kan setia dalam panggilan kudusmu, ya Tuhan, karena Engkau selalu ada menyertai aku. Engkau Raja, Engkau Tuhan, bertahtalah dalam hatiku. Takkan bejana di tangan penjuna, demikian hidupku di tanganmu. Oh, bentuklah seturut rencana dan kehendakmu, oh Tuhan, di hidupku. Setia dalam panggilan kudusmu, ya Tuhan, karena Engkau telah setia. Sejak dulu Engkau selalu ada.